Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'd. Kaum muslimin dan muslimah serta kajian Sabtu pagi Masjid Pakung Raya rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan bahasan dalam tema bid'ah dari kitab Mi'yarul Bid'ah karya Muhammad Ibn Husain Al-Jizani hafizahullahu ta'ala. Namun sebelum kita lanjutkan tentang masalah bid'ah tarkiyah di Mi'yarul Bid'ah, itu di kaidah yang ke-26 At-Tarku Ad-Dalal, meninggalkan perbuatan yang bernilai kesesatan, yaitu at-tadayyunu bitarkil halal, meninggalkan sesuatu yang halal dengan niat tadayyun, menjadikannya sebagai agama. Maka sebelumnya saya ingin bacakan perkataan Syaikh Sa'id Al-Qahtani di kitab beliau Nurus Sunnah wa Dhulumatil Bid'ati seputar bid'ah tarkiyah. Nanti kita bisa bandingkan dengan apa yang ada di Mi'yarul Bid'ah. Maka beliau Sa'id Al-Qahtani hafizallahu ta'ala mengatakan bahasanya, meninggalkan sesuatu yang masyru', atau sesuatu yang dibolehkan, itu ada tiga macam. Yang pertama, imma ayakuna li amrin yu'tabaru syar'an, karena satu alasan yang dibenarkan menurut syariat. Maka jika untuk model ini, maka hukumnya tentu fala haraja fihi, tidak mengapa. Lianau, karena hakikatnya dia meninggalkan sesuatu yang memang boleh ditinggalkan, atau meninggalkan sesuatu yang diperintahkan untuk ditinggalkan. Semacam orang yang meninggalkan makanan jenis tertentu karena ini membahayakan badannya. Karena ini bisa buat tensinya naik, atau penyakitnya kambuh, atau membahayakan akalnya atau agamanya atau semacam itu. Fala mani'ahuna minat tarki, maka meninggalkan makanan karena alasan semacam ini tentu tidak mengapa. Karena apa yang dia lakukan hakikatnya adalah kembali kepada hamiyah minal mudirat, menjaga diri dari hal-hal yang berbahaya. Demikian juga seandainya seorang itu meninggalkan mala ba'sa bihi hadaran mimma bi ba'sun, meninggalkan satu hal yang tidak mengapa karena khawatir nanti akan terjumus pada hal yang mengapa. Semacam meninggalkan hal yang mutasyabih, yang tidak jelas kehalalannya, karena khawatir terjumus dalam hal yang haram, dalam rangka menjaga agama dan kehormatan. Ya, kemudian yang kedua dan yang ketiga, ya, meninggalkan satu hal li ghairi dzalika, bukan karena alasan yang dibenarkan oleh syariat. Maka jika dia tinggalkan satu hal bukan karena alasan yang dibenarkan oleh syariat, maka ini dibagi menjadi dua. Fa imma ayakuna tadayyunan aula, boleh jadi dia tinggalkan hal tersebut tadayyunan, karena dia mau jadikan karena motivasi agama, karena alasan agama, karena beranggapan itu bagian dari agama, atau tidak. Jika bukan karena motivasi agama, tadi bukan karena alasan yang dibenarkan oleh syariat, bukan pula karena alasan ketakwa, alasan takwa. Ini ada orang yang anti makan daging ayam. Bukan karena alasan yang dibenarkan oleh syariat, bukan karena dia punya penyakit tertentu jika makan daging ayam, alergi daging ayam. Bukan pula karena tidak punya duit karena untuk beli daging ayam. Juga bukan karena alasan agama. Alasan agama bukan karena alasan ketakwaan, bukan pula alasan yang yu'tabar syar'an, yang diakui oleh syariat. Fatariku abison bitahrimihi al-fi'la au bi'azimatihi ala tarki. Maka orang yang demikian ini, dia adalah orang yang sia-sia, orang yang main-main, melakukan hal yang tidak ada gunanya, karena dia mencegah dirinya untuk melakukan satu perbuatan yang boleh jadi manfaat, atau dengan tekadnya untuk meninggalkannya. Wala yusamma hadza tarku bid'atan. Wala yusamma hadza tarku bid'atan. Untuk kategori yang kedua ini tidaklah disebut bid'ah. Bukan karena tadayunan, juga bukan pula karena alasan yang mu'tabar menurut syariat. Lakin hadza tariku yakunu mukhalifan bitarkihi. Namun yang bermasalah tidak disebut bid'ah, namun orang yang meninggalkannya ini, dia seorang yang melanggar dengan tindakannya atau dengan keyakinannya mengharamkan apa yang Allah halalkan. Wa ismul mukhalafah, sedangkan dosa pelanggarannya berbeda-beda tergantung derajat apa yang ditinggalkan. Yang ditinggalkan itu wajib, sunnah, wajib ataukah sunnah. Kemudian yang ketiga, meninggalkan satu hal yang dibenarkan, satu hal yang disyariatkan, tadayunan karena motivasi agama. Fawa al-ibtida'u fiddini, maka ini adalah bid'ah dalam agama. Baik yang ditinggalkan itu satu hal yang mubah atau satu hal yang diperintahkan. Baik itu dalam bidang ibadat, muamalat atau perkara adat. Dengan perkataan, perbuatan ataupun keyakinan. Idza qasada bitarkihi at-ta'abbuda lillah, jika seorang itu meninggalkan satu hal yang mubah misalnya at-ta'abbuda lillah dengan niat beribadah kepada Allah dengannya, kana mubtadi'an bitarkihi, maka dia mubtadi dengan bitarki karena dia meninggalkannya. Dan di antara dalil bahasanya meninggalkan perbuatan dalam kasus semacam ini adalah bid'ah, kisah tiga orang yang datang ke rumah istri Nabi dan bertanya tentang ibadahnya Nabi. Itu tiga rincian tentang at-tarku, meninggalkan perbuatan, kalau dari penjelasan Syekh Sa'id Al-Qahtani di kitabnya Nur Sunnah wa Dhulumatul Bid'ah. Kemudian kita lanjutkan kembali ke mi'yarul bid'ah, dan bisa kita nanti sambil bandingkan penjelasan Syekh Sa'id dengan penjelasan Syekh Al-Jizani. Di halaman 223, contoh kaidah dan dhawabit dan rambu-rambu berkenaan dengannya. Meninggalkan apa yang Allah halalkan itu bid'ah dalam dua keadaan. Yang pertama adalah ayat taqida tahrima fi'li ma ahalallahu, meyakini haramnya perbuatan yang Allah halalkan. Al-aslu dalil dalam masalah ini adalah at-tahrimu, pengharaman yang terjadi pada orang-orang kafir. Mereka mengharamkan sejumlah unta atau unta dengan kriteria tertentu yang disebut dengan buhaira, sa'ibah, wasilah dan alham. Kama warada sebagaimana terdapat dalam firman Allah Ta'ala di surat Al-Ma'idah ayat yang ke-103. Maja'alallahu, Allah tidak pernah menjadikan min bahiratin bahirah, tidak pula sa'ibah, wasilah, tidak pula ham. Akan tapi orang-orang kafir lah yang membuat kebohongan atas nama Allah. Wa aktsaruhum la ya'qilun, dan mayoritas mereka tidak berakal. Di Al-Mukhtasar fi Tafsir disampaikan maknanya, Allah halalkan sejumlah binatang ternak, maka Allah tidaklah mengharamkannya sebagaimana orang-orang musyrik mengharamkan untuk diri mereka sendiri sejumlah unta li asnamihim, dalam rangka mendekatkan diri kepada berhalanya. Ada yang namanya bahirah, itulah unta betina yang dipotong daun telinganya jika telah melahirkan anak unta dengan jumlah tertentu. Kemudian ada pula sa'ibah, dialah unta betina yang jika telah sampai pada usia tertentu, maka dia dibiarkan, dilepas, dibiarkan, dan itu dalam rangka bentuk penghambaan kepada berhala. Dan wasilah yang naqatul lati tasulu injabu untha bil untha. Wasilah, tentu dari kata-kata menyambung, dia adalah unta yang melahirkan betina disambung dengan betina, maka melahirkan betina berturut-turut, betina disambung dengan betina. Kemudian alham, kalau tadi tiga-tiganya adalah unta betina, bahira itu unta betina, kemudian sa'ibah betina, wasilah betina, maka kalau alhami itu jantan. Walhami wa fahlul ibil, itulah unta pejantan jika telah melahirkan sejumlah unta dari air maninya. Ini akan tapi orang-orang kafir, mereka mengklaim secara bohong bahasanya Allah mengharamkan hal-hal di atas. Dan akan tapi orang-orang kafir, mayoritas orang kafir tidak bisa membedakan hak dan batil, halal dan haram. Waminal amsilati, kembali ke mi'arul bid'ati, maka di antara contoh ala dzalika untuk hal itu adalah meyakini haramnya tamattu' bitayyibat, bersenang-senang dengan tayyibat, hal-hal yang halal yang Allah bolehkan, hal-hal yang enak yang Allah bolehkan. Yang kedua, meyakini haramnya semua yang diproduksi dan yang diimpor dari negeri kafir berupa makanan, pakaian dan yang lainnya. Ya, tentu kalimat ini perlu rincian. Kalau dia meyakini haramnya makanan yang datang dari negeri kafir, maka maka nanti dilihat kenapa dia punya keyakinan demikian. Ini kalau dia karena khawatir dalam masalah sembelihannya, ini khawatir disembelih dengan cara yang tidak benar, ini, maka ini termasuk alasan yang mu'tabar syar'an. Dia khawatir ini minal mutasyabihat, tidak jelas status kehalalannya, kemudian dia tinggalkan, maka ini tentu minal mutasyabihat. Atau dia menganggap hal tersebut ini, Atau dia melakukan hal ini karena cinta produk dalam negeri, ya. Maka dia tidak mau yang berbau-bau Eropa dan sebagainya, ya. Ya, karena dia ingin mendukung ekonomi kaum muslimin, ya. Maka dia menghindari secara sengaja, ya. Semua yang dari datang dari orang kafir dia tidak mau, saya mau produk muslim, ya. Karena motivasi mendukung ekonomi sesama kaum muslimin. Ya, maka ini juga mu'tabar syar'an. Namun jika maksudnya adalah merasa bahasanya itu apa yang Nabi bolehkan, yaitu interaksi jual beli dengan orang kafir, itu satu hal yang rendah, sedangkan satu hal yang kesolehan adalah apa yang dia lakukan dengan menolak anti dengan jual beli dengan orang kafir. Nah, maka nanti maka ini kalau diberi label bid'ah, maka ini masuk. Ya, kalau ini diberi label bid'ah itu masuk. Tapi kalau sekedar apa kalimat yang ada di sini, maka ini perlu rincian. Kemudian yang ketiga, meyakini haramnya sebagian mukhtara'at, penemuan asriyah modern. Kalau asal kahrubaiyah, semacam sarana-sarana listrik, ya, kalau di tempat kita masyarakat badui itu anti listrik, nggak mau pakai listrik. Badui Banten dan yang lain nggak mau pakai listrik. Yamtani, menolak untuk menggunakan listrik, penggunaan listrik. Maka kalau hal ini karena alasan-alasan, ya, tapi kalau ini karena meyakini haramnya satu alat-alat baru yang tidak ada di masa nenek moyang, ini dianggap sebagai satu hal yang terlarang, haram, maka mungkin untuk disebut bid'ah. Kemudian kondisi yang kedua, adalah ayak tarina bergandeng, tidak mau melakukan apa yang Allah haramkan itu, bergandeng dengan niat ta'abud, niat takarub kepada Allah. Dengan cara, dengan bentuk yang tidak diakui oleh syariat. Wa in kana hadza tariku, meskipun orang yang meninggalkan ini, ya'taqidu itu meyakini pada hatinya, bahasanya melakukan perbuatan ini adalah halal dari sisi hukum asalnya. Semisal mendekatkan ini kepada Allah dengan tidak mau tidur di malam hari, atau tidak pernah mau makan di siang hari, atau tidak mau mendatangi istri. Inilah yang terdapat dalam kisah tiga orang yang datang ke rumah para istri Nabi. Wal asal fi dalika, dan asal dalil dalam masalah ini adalah firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu, wa orang-orang yang beriman, janganlah kalian haramkan hal yang enak yang Allah haram halalkan untuk kalian. Janganlah kalian melampaui batas, sehingga Allah tidaklah menyukai orang-orang yang melampaui batas. Maka di ayat ini Allah naha melarang awalan pertama kalinya tentang mengharamkan yang halal. Kemudian datanglah lanjutan ayat tusyir yang menunjukkan bahasanya adalah tindakan itu adalah tindakan melampaui batas yang tidak Allah sukai. Wa dzalika anna tarka al-maqsuda, karena meninggalkan yang disengaja ini adalah bentuk melawan syariat dalam pensyariatan, penetapan, dalam pensyariatan Allah yang menghalalkan hal tersebut. Wa mimma yulhaqu bihadzal naw'i min at-tarki, Dan di antara hal yang digabungkan dengan meninggalkan perbuatan model ini adalah mencukupkan diri dengan pakaian yang kasar tanpa ada kebutuhan mendesak, atau mencukupkan diri dengan al-bashi fil ma'kal, makanan yang kasar, makanan yang jelek. Min ghairu udhrin, tanpa udhur, fa innahu tanattu'un, maka ini adalah tindakan melampaui batas. Maka ini adalah bagian dari tasydid, menyusahkan diri, dan tanattu' melampaui batas yang tercela. Dan di dalamnya juga terdapat niat untuk min qasdi suhrah ma fihi. Terdapat kemudian unsur popularitas, dan itu semua yufti ila, mengantarkan orang untuk terjumus dalam ghulu, sikap berlebih-lebihan yang terlarang. Dan meninggalkan satu perbuatan itu tidaklah bid'ah dalam kondisi-kondisi berikut ini. Yang pertama, jika waqa'a terjadi meninggalkan apa yang Allah halalkan dalam bentuk yang diakui oleh syariat. Wadzalika, dalam hal tersebut apabila bergandeng perbuatan ini ya, bergandeng dengan niat yang benar, atau meninggalkannya adalah sarana yang mengantarkan kepada amal saleh atau membantu untuk terwujudnya amal saleh, maka meninggalkan perbuatan dalam bentuk ini termasuk dalam makna ibadah. Maka pada saat itu fala yakunu bid'atan, maka dia bukan bid'ah. Wadzalika, dalam tersebut seperti orang yang berniat untuk tidak tidur di malam hari untuk mendapatkan sholat subuh. Nah, ada kesempatan untuk tidur sudah larut malam, dia khawatir tidak dapat subuh, maka dia tidak berani dan tidak mau tidur karena alasan ini. Atau seorang itu meninggalkan tidur di malam hari binisbah ilaihi, untuk dirinya sebagai sebab untuk berbakti pada dua orang tua atau salah satunya. Ini karena dia mau berbakti dengan orang tuanya, jagain orang tuanya yang perlu dijaga, dan jaganya harus melek. Ini, maka tentu meninggalkan tidur di sini tidak mengapa. Yang kedua, meninggalkan hal yang mubah karena sebab yang logis, semacam meninggalkan makanan tertentu karena itu membahayakan badannya, atau karena dia tidak punya duitnya. Ini, maka tidak pernah makan daging karena memang tidak punya duit untuk beli daging. Maka itu logis. Atau ma'asbahadalika minadawai, atau faktor-faktor pendorong semacam itu. Minadawai al-khasa, faktor-faktor pendorong tertentu yang serupa itu. Contohnya Nabi tinggalkan makan dab, biawak gurun, alasannya karena jijik. Nabi mengatakan, innahu lam yakun bi ardi qaumi. Dab itu tidak ada di kampung, di negeri ya, kaumku di Mekah tidak ada dab. Fa'ajiduni u'afihi. Maka aku jumpai diriku jijik dengannya. U'afihi artinya jijik. Maka aku jumpai diriku jijik dengannya. Kenapa? Karena tidak biasa ada di kampung halamanku yang dulu. Tidak ada budaya makan semacam itu. Tidak pernah ada makanan semacam itu. Maka saya merasa jijik. Ya, maka ini ya, karena alasan logis. Walisama mislahada, tindakan semacam ini tidak disebut tahrim. Karena tahrim itu berkonsekuensi niat. Ya, al-qasdu ilaihi. Dan ini tidak diniatkan, meninggalkan dhab tidak diniatkan karena meninggalkan dhab, namun karena faktor yang lain. Termasuk dalam hal ini, secara makna penolakan Nabi untuk makan bawang karena dia berbisik dengan para malaikat, dan malaikat merasa terganggu dengan bau bawang. Demikian juga semua yang tidak disukai baunya. Yang ketiga, jika meninggalkan satu perbuatan karena malas, karena menelantarkan atau sia-sia. Fadadarbu, maka jenis ini rajiun, berkenaan dengan pelanggaran perintah syariat. Maka jika itu dalam perkara yang yufidul wujubah, yang wajib, maka meninggalkan perbuatan dalam hal itu hukumnya maksiat. Jika meninggalkan perbuatan dalam perkara yang dianjurkan, maka meninggalkan perbuatan di sini la yu'addu maksiatan, tidak teranggap maksiat. Yang keempat, meninggalkan perkara yang tidak jelas kehalalannya, mimba bil ihtiyata, dalam rangka hati-hati. Fa inna hadha mimba bil wara, maka itu adalah bagian dari wara. Itulah yang terdapat dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tinggalkan apa yang meragukan, ambil yang tidak meragukan. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang menjaga diri dari hal yang tidak jelas kehalalannya, maka dia telah membersihkan agamanya dan kehormatannya. Kemudian yang kelima, meninggalkan sebagian sunnah dalam rangka menutup jalan kejelekan. Li'alla, supaya tidak disangka itu satu hal yang wajib. Wahada, dan ini khusus untuk orang yang minan nasi, di antara manusia, fi madhinnatil iktidai, yang berpeluang besar untuk diteladani. Madhinnah bacanya bi kasril dha. Madhinnati al-iqtidai, yang berpeluang besar untuk diteladani. Dan tindakan ini satu hal yang mangkul, diriwayatkan dari salaf. Sebagian sahabat meninggalkan utiyah, penyembelihan hewan kurban, karena khawatir masyarakat menyangka kalau itu wajib. Ini diriwayatkan dari Abu Bakar, Umar, dan Ibnu Abbas. Abu Mas'ud al-Badri mengatakan, aku tinggalkan menyembelih hewan kurban, padahal aku adalah lamin aisyarikum, termasuk yang paling kaya di antara kalian. Karena khawatir para tetangga menyangka bahasanya menyembelih hewan kurban itu hukumnya wajib. Diatkan oleh Darqutni, dinisa oleh Ibnu Hajar di At-Talkhis Al-Habir. Kemudian faedah, semua yang terdapat dari salaf terdahulu dan dinukil dari mereka, minal imtina, yang menolak an ba'dil mutanawalat, dari sebagian apa yang bisa dikonsumsi yang Allah halalkan, maka mereka menolaknya karena salah satu dari tiga sebab. Salah satu dari tiga sebab. Yang pertama, al-imtina' minat tawasuk, maka menolak untuk tawasuk berlapang-lapang, artinya bernikmat-nikmat, bersenang-senang dengan hal yang enak-enak. Lidiqil hal fiyadi, karena sempitnya keadaan dalam keharta di tangannya. Ya, karena memang duit yang ngepas, maka pengiritan, ini tidak mau, ini tidak mau, ini tidak mau, supaya yang harta yang pas itu bisa cukup. Kemudian yang kedua, tidak peduli dengan hal tersebut karena dia sibuk dengan ibadah. Ibadahnya berupa ilmu, tafakkur, atau amal yang berkenaan dengan akhirat. Karena dia sibuk dengan hal itu, maka dia tidaklah mendapatkan rasa nikmat karena mengkonsumsi hal yang mubah. Dan hatinya pun tidak punya keinginan untuk melakukan hal itu. Bahkan hatinya pun tidak peduli. Jadi tidak menghindari hal-hal yang tidak pernah, atau menolak hal-hal yang enak-enak, yang wah-wah. Bukan karena tidak punya duit, punya duit, namun tidak ada minat, tidak ada, dan tidak merasakan itu sebagai satu hal yang enak. Karena dia sibuk dengan yang lain. Kemudian yang ketiga, karena niatnya tidaklah hadir saat dia mengkonsumsinya. Padahal dia menginginkan agar amalnya semuanya murni untuk Allah semata. Maka dia merasa perlu menata hati. Kok ditata terus gak jadi-jadi? Maka ini beralasan. Maka ini sebab yang pertama, yaitu dijumpai aridun syar'iyon, alasan atau faktor syar'i yasyadu dalilu, yang dalil itu mendukung untuk mengakuinya. Di antaranya adalah tiga contoh di atas. Kemudian sebab yang kedua, manakala hal yang mau dinikmati itu menjadi jalan menuju sesuatu yang tidak disukai atau haram. Ka'ayakuna, semacam hal tersebut menjadi faktor penghalang untuk melakukan ibadah. Ha'ilan, faktor penghalang untuk melakukan kebaikan. Wa mukhijan li nafsi, dan menjauhkan dirinya dari istiqomahnya diri dalam hal-hal yang terpuji. Dan seorang dalam masalah ini adalah orang yang faham, paling faham tentang dirinya sendiri. Kemudian alasan yang ketiga dijumpai dalam hal yang mau fi hadzal mutanawwali wajhu subatin, dia jumpai pada hal yang mau dikonsumsi sisi subhat. Tafattana ilaihi at-tariku, yang diketahui karena kecermatan orang yang meninggalkannya dan tidak dicermati oleh yang lain. Atau dhaharlahu, nampak baginya, bahasanya objek konsumsi tersebut untuk dirinya rubama, boleh jadi termasuk dalam definisi boros. Ya, maka kalau tadi saya Sa'id Al-Qahtani untuk bid'ah tarkiyah, dia cuma memasukkannya dalam satu keadaan saja, manakala itu tadayyunan. Ini manakala itu tadayyunan. Kalau tadi penjelasan Al-Jizani ada dalam dua keadaan, manakala tadayyunan dan sebelumnya manakala ada keyakinan tentang haramnya apa yang Allah halalkan. Dan beliau beralasan dengan firman Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang orang-orang kafir, yang orang-orang musyrik jahiliyah yang yang mengharamkan sejumlah unta-unta tertentu yang tidak Allah haramkan. Maka ada dua ayat sama-sama di Al-Ma'idah. Ini ada Al-Ma'idah 103 tentang Bahira, Saiba, Wasila dan Ham. Yang ini adalah bentuk bid'ah yang pertama. Kemudian ada Al-Ma'idah ayat 87. Yang ini beliau masukkan dalam masalah di pada poin meninggalkan apa yang Allah halalkan karena niat, karena tadayyunan, karena niat agama. Maka berkenaan dengan i'tikad mengharamkan apa yang Allah halalkan, maka apa yang dimaksud dengan menghalalkan apa yang Allah haramkan, maka ada beberapa kemungkinan makna. Yang ini sebenarnya penjelasan dari Syatibi. Maka pengharaman apa yang Allah halalkan, apa sih yang dimaksud mengharamkan apa yang Allah halalkan? Maka ada 4 kemungkinan. Yang pertama adalah at-tahrim al-hakiki, pengharaman yang bersifat hakiki. Itulah al-waqi' minal kufar, yang dilakukan oleh orang kafir, contohnya orang musyrik jahiliyah, yang mereka mengharamkan bahirah, sa'ibah, wasilah dan alhami. Dan semua yang Allah sebutkan pengharamannya dari orang kafir dengan murni logika, murni pendapat. Dan apa yang serupa dengan itu yaitu at-tahrim, mengharamkan al-waqi' yang terjadi dalam Islam ra'yan mujarradan. Itu adalah semata-mata pendapat. Kemudian kemungkinan yang kedua, bahasa ini itu semata-mata meninggalkan bukan karena tendensi tertentu, namun karena memang jiwanya tidak menyukainya, atau dia tidak ingat untuk tidak ngeh, untuk tidak ingat untuk harus perlu makan ini dan makan itu, sehingga dia menggunakannya, atau dia tidak punya duit untuk membelinya, atau dia sibuk dengan satu hal yang lebih penting. Contohnya adalah Nabi tidak mau makan dhab dengan alasan menjijikkan. Nah, tentang kemungkinan yang kedua ini, la yusamma mislu hadza tahriman. Maka tentu ini tidak pas kalau dimasukkan dalam bab mengharamkan, karena dia cuma murni at-tarku. Li'anna tahrima yastalzimu al-qasda. Karena yang namanya pengharaman itu harus ada kesengajaan, dan ini tidak ada padanya unsur kesengajaan. Kemudian yang ketiga adalah menolak. Bentuknya itu imtina. Bentuknya itu imtina. Menolak untuk melakukan sesuatu hal. Dia tatarannya di tataran sikap, bukan tataran i'tikad. Ayam tani'a linadrihi at-tahrima. Dia menolak untuk melakukan karena dia punya nazar mengharamkan ini dan itu. Atau kalau bukan nazar, mayajri madra nadri. Mayajri madra an-nadri, teranggap seperti nazar. Minal azimatil qati'ati lil uzri. Apa itu yang dimaksud semisal nadar? Tekad yang tegas, semacam at-tahrim an-naum alal firasi sanatan. Dia punya nadar untuk tidak tidur di atas kasur selama setahun. Atau tahrim al-idghali ghadin, dia mengharamkan dirinya untuk menyimpan makanan untuk besok. Atau tahrim al-liyin minat ta'am wal-libas, atau dia mengharamkan pakaian-pakaian dan makanan yang enak. Bama asbaha dhalika. Kemudian yang keempat adalah, kalau yang ketiga tadi nadar atau yang serupa nadar, kemudian yang keempat bersumpah untuk sebagian yang halal, bahasanya dia tidak akan melakukannya, maka ini disebut pengharaman. Ismail Al-Qadhi mengatakan, jika seorang itu berkata pada budak perempuannya, demi Allah aku tidak akan mendekatimu, sumpah, pakai sumpah demi Allah, faqad haramaha ala nafsi bil yamini, maka dia mengharamkan kumpul dengan budaknya, dia haramkan untuk dirinya sendiri dengan sumpah. Fa in ghasyaha, jika ternyata malah dia kumpuli, maka wajibnya membayar kafarah sumpah. Maka surat Al-Ma'idah yang tadi dikutip di Al-Mi'yar, Al-Ma'idah 87 itu hanya pas untuk kemungkinan ketiga dan yang keempat. Maka yang dimaksud dengan mengharamkan apa yang Allah halalkan, ya ayyuhalladzina amanu la tuharimu thayyibati ma ahallallahu lakum, itu mencakup poin ketiga dan keempat yang tadi telah disebutkan. Poin ketiga adalah pengharamannya dengan cara nadar atau ma yajri majran nadri. Nadar atau yang semisal dengan nadar, yaitu tekad bulat. Ini, pokoknya tidak mau. Serius. Atau poin yang keempat, sumpah. Karena bentuk yang kedua, yaitu satu hal yang karena alasan yang logis atau semacam itu, karena tidak suka, karena jijik dan seterusnya, maka tentu tidak mengapa. Dan untuk poin yang pertama juga tidak termasuk di dalamnya. Dan kalau kemudian adapun kemudian at-tahrim al-haqiqi, pengharaman yang hakiki, semata-mata punya pendapat kalau itu haram, maka yang tepat ini bukanlah bid'ah namun kekafiran. Oleh karena itu, itulah tahrim yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Itulah tahrim yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Ya, maka berarti al-halatul ula yang disebutkan oleh penulis fihi nadhar, jika itu mau dimasukkan dalam bab bid'ah. Ya, ayat taqida tahrima fi'li ma'ahalallah. Meyakini, jika itu betul-betul meyakini dengan semata-mata pendapat, dia berkeyakinan ya, haramnya apa yang Allah halalkan, maka ini babnya bab kufur, bab kekafiran ya, babnya bab kekafiran dan bukan bab bid'ah. Dan inilah tahrim yang menjadi perbuatannya orang-orang kafir, dan diantara bentuk kekafiran yang dimiliki oleh orang kafir, mengharamkan, punya keyakinan haramnya apa yang Allah halalkan. Sehingga tiga contoh yang disampaikan oleh penulis Mi'yarul Bid'ati, jika tiga contoh tersebut adalah bagian dari tahrim ma'ahalallah di tuharim mutayibati ma'ahalallah di Al-Ma'idah 87, maka dia masuk bid'ah. Maka dia masuk dalam kategori bid'ah. Namun jika itu adalah i'tiqad, misalnya i'tiqad tahrim al-tamattu' bit-thayyibat, di antara thayyibat adalah makan daging, maka dia meyakini haramnya makan daging. Haramnya makan daging. Makan daging itu satu hal yang kejam, kezaliman, tidak berperi kehewanan dan seterusnya. Maka jika karena keyakinan demikian, maka itu babnya bab kufur. Ya, babnya bab kufur, bukan bab bid'ah. Demikian juga mengharamkan penggunaan listrik jika maknanya imtina, menolak, dan menolaknya itu adalah penolakannya itu tadayunan, imtinaknya itu tadayunan, maka itu masuk dalam kategori bid'ah. Tapi jika imtinaknya itu karena bukan karena tadayunan namun karena budaya, adat, budaya dan adat, misalnya adatnya orang Badui, pokoknya adat kami yang harus kami lestarikan, penerangan ya itu pakai, bukan pakai listrik, itu warisan nenek moyang kami, ada alasan yang lain, tidak ada alasan yang lain. Maka jika bentuknya tidak mau pakai listrik sebagaimana orang-orang badui, itu karena adat istiadat, hukum adat. Maka yang tepat sebagaimana kata Syaikh Sa'id Al-Qahtani tadi, masuknya kategori-kategori kedua. Bukan karena alasan yang diakui oleh syariat, juga bukan pula karena tadayunan. Karena dia mau cuma mempertahankan, dia anggap kemudian warisan nenek moyang. Ya penerangannya pakai sentir, tidak mau ganti yang lain. Harus sentir, kenapa? Ya, itulah warisan leluhur. Lampu sentir itulah warisan leluhur, saya tidak mau yang lainnya. Bukan karena tadayunan, bukan pula karena satu hal yang muktabar, alasan udhur dan alasan yang muktabar dalam syariat. Ya, maka maksudnya kalau di kategorinya Syaikh Sa'id Al-Qahtani, kategori yang kedua. Ya, kalau itu maksudnya adalah babnya adalah bab i'tiqad, ya, tahrim ma'ahalallah, maka itu kekufuran. Dia haramkan listrik misalnya. Maka ini kekafiran. Sebagaimana orang meyakini haramnya makan roti, makan nasi, maka ini kekafiran. Meskipun kalau Syaikh Sa'id, beliau punya perkataan yang tadi tidak saya bacakan, mungkin perlu dibacakan untuk meninggalkan apa yang Allah halalkan kategori yang kedua dalam pembagian beliau, bukan karena tadayunan, bukan karena muktabar secara syar'i, mungkin misalnya kita tadi contohkan karena budaya. Maka beliau bilang, laisa mahada atarku bid'atan, ini tidaklah disebut bid'ah, li'annau la yadkhulu tahta lafdil haddi, karena dia tidak termasuk dalam definisi bid'ah. Illa ala tariqatu tsaniyah alqaila, kecuali pakai metode yang kedua, cara pandang yang kedua yang mengatakan innal bid'ata tadkhulu fil adat, adanya bid'ah dalam perkara adat. Wa amma ala tariqatil ula, adapun menurut metode yang pertama dalam masalah bid'ah yang mengatakan bahasanya tidak ada bid'ah dalam perkara adat yang itu murni adat, fala yadkhulu, maka tindakan tersebut tidak termasuk dalam bid'ah. Orang itu meninggalkan satu hal bukan karena faktor agama, bukan pula karena alasan yang dibenarkan oleh agama. Kita contohkan dengan orang badui yang tidak mau pakai listrik karena budaya. Itu kata beliau, kalau menurut ulama yang menganut definisi bahasanya bid'ah itu hanya ada dalam perkara adat, dalam perkara budaya, dalam perkara ibadat, hanya ada dalam bentuk tadayunan karena ibadah, ya, maka ini tidak termasuk bid'ah. Namun ini mukhalafah. Ini mukhalafah, ini satu pelanggaran. Karena pelanggaran itu tidak mesti bentuknya bid'ah. Ini boleh jadi pelanggaran dengan bentuk menyusahkan diri sendiri. Ini ta'dzibun nafsi, yang ini satu hal yang dilarang. Namun jika menurut ulama yang mengatakan dalam adat yang murni adat itu terdapat bid'ah, mungkin ada bid'ah, ya bisalah dimasukkan ke situ. Ya, maka kesimpulannya, al-halatul ula yang disampaikan oleh Al-Jizani di halaman 223, ya, itu yang lebih tepat, babnya adalah bab kufur. Ini, jika bab kufur bukan bab bid'ah. Adapun contohnya, maka kembali kepada kaidah yang beliau sampaikan, bahasanya bid'ah itu at-tadayyunu bitarki al-halali. Bahasanya bid'ah itu di kaidah 26 adalah meninggalkan satu hal yang halal tadayunan. Maka jika orang itu meninggalkan listrik karena tadayunan, nah itu bid'ah. Dan jika orang itu tahrim atau matuk bitayibat itu bentuknya imtina, tidak mau tamattu' bitayibat, menikmati hal-hal yang enak, daging yang enak dan seterusnya, bentuknya imtina bukan i'tiqad namun imtina, penolakan, yang itu modelnya boleh jadi karena nazar atau tekad kuat yang serupa dengan nazar atau sumpah, maka itu satu hal yang tergolong bid'ah. Namun jika itu adalah bentuknya i'tiqad, meyakini kalau punya anggapan dan keyakinan kalau itu haram, padahal Allah menghalalkannya, Allah menghalalkan daging, dia katakan daging itu haram, maka ini kufur. Maka ini babnya bab kufur dan bukan bab bid'ah. Kemudian sedikit di kaidah yang ke-27, wasail ta'abudiyah itu adalah maqasid, tujuan yang dimaksudkan. Wasail ta'abudiyah pengertian adalah sejumlah jalan, sejumlah hal yang hukum syariat tergantung padanya, berupa muqaddimah, konsekuensi ataupun syarat. Jika terdapat penentuannya, bita'ini hanasun khasun, jika terdapat dalil khusus yang menentukannya, semacam khutbah pada hari Jumat. Maka sarana ta'abudiyah jika direnungkan adalah min jihad, dari satu sisi sarana, dan dari sisi yang lain dia adalah maksud. Maka dia adalah sarana dari sisi ya tawasulu biha, mengantarkan kepada maksudin ma, maksud tertentu. Dan dia adalah tujuan dari sisi fisar, dalam syariat itu matlubatun, diperintahkan secara khusus. Ya, maka fadil wasail, sarana-sarana ini adalah satu maksud yang dimaksudkan karena zatnya secara syariat. Fal muta'ayyan, maka sebuah keniscayaan dalam masalah ini, idzan jika demikian, mengikuti nas dan berhenti bersama nas. Maka dari sini nampaklah secara jelas bahasanya bid'ah itu bisa terjadi karena melanggar, menyelisihi sarana ta'abudiyah. Li'anna hadha an-naw' minal wasail, karena sarana ini tidak ada pintu masuk di dalamnya untuk al-istislah, pertimbangan maslahat. Tidak ada pula ruang di dalamnya untuk pendapat dan ijtihad, karena dia dibangun di atas ta'abud wa tawqif. Ta'abud menyembah Allah, wa tawqif dan mengikuti dalil yang ada. Bihadza an-nadhar, maka dengan cara ini maka mungkin kita bagi sarana ibadah menjadi dua macam. Yang pertama wasail ta'abudiyah, sarana ta'abudi. Yang kedua wasail mursalah. Wasail ta'abudi telah lewat penjelasannya. Wasail mursalah adalah ma, sesuatu yang mengantarkan pada salah satu maksud, dan dia kosong dari dalil khusus tertentu, semacam penggunaan pengeras suara untuk mentransfer adzan dan takbir imam dalam sholat serta khutbah Jumat. Nanti khusus untuk masail ini, wasailnya akan kita bahas di kaidah setelahnya. Di antara contoh wasail ta'abudiyah, bahasanya seorang perempuan al-mutallaqah yang telah dicerai, secara syariat dia istibra, membersihkan rahim dengan menjalani iddah yang syar'i, itu 3 kali haid menurut untuk wanita yang masih punya haid, atau 3 bulan untuk wanita yang tidak haid, semacam ayisah, wanita ayisah menopause, atau sahirah masih kecil belum baligh, atau melahirkan janin untuk wanita yang dalam kondisi hamil. Maka wanita yang dicerai itu menjalani iddah adalah sarana ta'abudiyah, terdapat padanya nas kaima tahilu, supaya dia halal bagi suaminya. Wal hikmatu min dzalika, dan hikmah dari iddah adalah at-tahaqquq, memastikan kosongnya rahim supaya air dan nasab tidak bercampur, air mani dan nasab tidak bercampur. Akan tetapi, bolehkah menghilangkan masa iddah perempuan jika kita telah memastikan secara yakin kalau rahimnya kosong dengan perantaraan penggunaan sebagian al-fuhusat al-makhbariyah? Pengecekan secara lab atau ajihizah atau alat tertentu untuk al-kashfi ad-daqiqah. Alat tertentu yang kasyaf bisa kemudian menyingkap, dan dia adalah alat yang daqiqah, yang jeli dan cermat. Maka kita katakan wanita yang dicerai menjalani masa iddah dan masa tunggu adalah perkara ta'abudi. Tidak fala yajuz, maka tidak boleh berdasarkan hal tersebut menghilangkan masa iddahnya perempuan, meskipun kita telah memastikan secara yakin rahimnya kosong. Dan kita yakini dengan perantaraan ba'dituruqil hadisah, sejumlah cara-cara modern. Karena aspek ta'abud dalam iddah itu satu hal kuat dan jelas. Ditambah ini dikuatkan dengan aslil am, dengan kaidah umum, yaitu masalah iddah itu tantami itu menisbatkan diri kepada bab muqaddarat asy-syar'iyyah, ukuran-ukuran baku dalam syariat, itu semacam 3 bulan dan yang lain. Dan bab ini hanyalah diketahui dengan cara nukilan atau riwayat yang murni riwayat. Maka di antara contoh saran ta'abudiyah, istirahat thaharah li sihhati shalah. Disyaratkannya thaharah untuk sahnya salat, adzan untuk mengumumkan tibanya waktu salat. Kalau orang sudah tahu waktu-waktu salat dengan pakai jam, apakah bisa kita katakan tidak perlu adzan? Jawabnya tidak. Karena dia wasail ta'abudi. Kemudian akad nikah sarana untuk lihilliyatil istimta, untuk menghalalkan istimta, bersenang-senang dengan lawan jenis. Istiratul wali, persyaratan wali dan saksi dalam akad nikah. Kemudian ansibah, jamak dari nasib, bagian-bagian warisan, sarana untuk pembagian harta warisan. Apakah boleh kita tinggalkan pembagian warisan menurut aturan Islam karena ini sekedar saran agar terbagi, dan ini sudah bisa terbagi dengan cara yang lain? Jawabannya tidak boleh. Iqamatul hudud, menegakkan hukuman had, semacam motong tangan pencuri, sarana untuk menghukum pelaku kejahatan. Jika kemudian pelaku kejahatan sudah terhukum dan jera karena dipenjara misalnya, ya apakah potong tangan kita tinggalkan? Jawabannya tidak, karena dia adalah ta'abudi betul. Dia jadi sarana untuk itu, tapi di sarana ta'abudi, sehingga tidak boleh ditinggalkan. Atau kita katakan bahasanya hukuman untuk penjahat di sini adalah hikmah. Adalah hikmah, bukan illah. Ya, adalah hikmah dan bukan illah. Hukum itu berubah kalau ilahnya berubah. Namun kalau itu hikmah, maka meskipun hikmahnya sudah terwujud dengan cara yang lain, maka hukum tersebut tetap tidak berubah. Hukum tidak berubah dari asalnya. Ya, demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala alihi wa sahbihi wa salam. Warudakwana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.